Jadi memang sudah luar biasa. Akhirnya kemudian lihat betapa kemudian sulitannya para petani. Nah, puncak ilmu Zionis itu di dua ilmu kalau kata Syekh Muhammad Qutb. Ilmu Zionis itu puncaknya di dua ilmu. Yang satu adalah ilmu pendidikan, yang dua ilmu psikologi. Ya terserah, orang psikologi pendidikan tersinggung kan itu urusan antum ya kan. Yang ngomong juga bukan saya itu, antum protes Syekh Muhammad Qutb sudah meninggal rahimahullah taala ya. Betul. Kenapa dua ilmu itu disasar paling besar oleh Zionis? Gampang jawabannya. Karena inilah ilmu yang menghasilkan manusia, betul? Yang satu mengurusi cara berpikir, pendidikan, cara bersikap, cara berpikir, cara memutuskan jadi ilmuwan seperti apa segala macam. Yang kedua bicara tentang jiwa manusia. Manusia. Dan unsur terpenting di peradaban adalah manusia.